salah. Yen ati wis kadung bingung pecah manis, awak aku pikiran bingung. Maka tak enak ketidur nyanyanya pecah manis, semua jadi serba gak enak. Kadung resnanti pecah manis, siang malam selalu di hati. Bumi dan langit yang jadi saksi, seliramu ojo ati wis kadung bingung cah manis karena pikiran gandrung. Ini salah begitu salah cah manis, semua jadi serba salah. Yen ati wes kadung bingung pecah ayu, awak guru pikiran linglung. Makan tak enak tidur gak nyenyak pecah ayu, semua jadi serba gak enak. Sayang kok bali ngulon, sayang ati bingung yen ra kelakon. Cinta sayang dalam hatiku, aduh aduh sayang, kalau ditolak hancur hidupku. Yen ati kadung resnani cah manis, siang malam selalu di hati. Bumi dan langit yang jadi saksi, seliramu ojo melenjani.